Halo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Nak. Lusa, Damar pulang. Beneran? Iya, Bu. Sekalian ada yang mau Damar sampaikan. Oh ya? Apa itu, Nak? Damar mau menikah. Alhamdulillah. Senyuman yang bisa menghiasi hati adalah senyummu yang selalu kau beri. Belayan mesra yang selalu kau cipta membekas di relungku. Di antara mimpi-mimpiku, namamu terukir jelas di hatiku. Selimuti semua sisi gelapku. Dirimu, oh dirimu, kamu sosok yang ku memelukmu, aku pun mampu menangislah kau di hadapanku, mengadulah kepadaku, berjanjiku setia untukmu. Sementara kita terpisah oleh waktu, ku berharap suatu saat kita bertemu. Masihkah ada ruang kosong di hatimu untukku yang selalu merindu? Kamu sosok yang ku memelukmu, aku pun mampu menangislah kau di hadapanku, mengadulah kepadaku, berjanjiku setia untukmu. Terdengar makasih, Ma. Kamu sosok yang ku mau memelukmu, aku pun mampu menangislah kau di